Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala muallifu rahimahullahu ta'ala fa'taqidu al-imana bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu mimma yakunu ba'dal mauti. Fa'uminu bi fitnatil qabri wa na'imihi wa bi i'adati al-arwahi ilal ajsadi. Fayaqumun nasu li rabbil alamina hufatan uratan gurulan tadunu minhum asyamsu wa gurlan gurlan tadunu minhum asyamsu wa tan sabu al-watun sabu watun sabu al-mawazinu watuzanu biha a'malul ibadi faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun fatan syara ad-diwa baini watun syaru watun syaru ad-diwa dawawin dawawinu fa akhidun kitabahu bi yaminihi wa akhidun kitabahu bi shimalihi. Baik. Dawawinu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tayyib. Faqala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa a'taqidu al-iman al-imana bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu mimma yakunu ba'dal mauti, dan saya mengimani segala hal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang akan terjadi setelah kematian. Nah, ini penting ini ya. Karena banyak ahli bid'ah ya mengingkari hal-hal yang terjadi setelah kematian, semisal Mu'tazilah. Ya, corongnya saat ini disebut Tahrir. Mereka enggak mengimani azab kubur. Azab kubur atau nikmat kubur, fitnah kubur itu adalah hal yang terjadi setelah kematian. Maka bagian dari beriman kepada hari akhir ialah beriman kepada apa-apa yang terjadi di kubur, berupa fitnah kubur, pertanyaan kubur, nikmat kubur, atau azab kubur. Ya, ini beriman kepada apa-apa yang terjadi setelah kematian. Ini diulang-ulang. Rukun iman adalah rukun pada hari akhir. Wabil akhirati hum yu'minun, wabil akhirati hum yuqinun. Lakinnal birra man amana bihi man amana billahi wal yawmil akhir, gitu kan? Nah, sampai Allah gandengkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu dan seterusnya. Dan orang-orang kafir mengingkari akan hal ini. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Ya, katakanlah sekali-kali tidak demikian. Ya. Demi Rabbku kalian pasti akan dibangkitkan dan akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Nah. Yauma yajma'ukum liyaumil jama', dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kalian pada hari berhimpun, itulah hari taghabun, hari pengungkapan kesalahan. Itu hari kiamat. Barakallahu fikum. Nah, ini orang-orang ateis enggak percaya akan hal ini. Mereka mengatakan qalu a idza kunna idzaman ya warufat warufatan inna la mab'utsuna khalqan jadidan, kata mereka. Ya, apakah ketika kami telah menjadi tulang-tulang berulang dan benda-benda hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru, kata mereka. Aida ya qalu aida mitna wa kunna turaban wa idaman a inna la mab'utsun, kalau kita udah jadi debu, udah jadi tulang, kita akan dibangkitin, kata mereka. Tabarakallahu fikum. Inilah ya di antara usul iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Fa uminu bina bi fitnatil qabri, kata beliau. Aku beriman kepada fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan kubur. Ya. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ini. Wa na'imihi, dan segala nikmat-nikmat yang ada di kubur. Ini peristiwa awal yang terjadi di hari kiamat. Yaitu peristiwa awal yang terjadi setelah kematian. Ya, akan ada nanti ya fitnah kubur. Itu ditanya tadi tentang tiga hal. Adapun orang-orang yang beriman, nanti dia bisa menjawab. Ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudullullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kata para ulama ahli tafsir, qaulu sabit ialah ucapan seorang mukmin ketika dia ditanya, marabbuka rabbi Allah, wa madinuka dini al-Islam, wa manabiyuka Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang kafir, orang yang enggak kenal Allah kecuali cuman katanya-katanya, enggak bisa jawab. Ha ha la adri sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Saya cuma dengar orang-orang dengar bicara tentang Allah begini, Islam begitu. Islam jangan fanatik-fanatik. Biasa-biasa aja. Jangan ke Arab-Araban, yang Nusantara aja. Yang Nusantara itu yang gimana? Yang ngasih sesajen. Nah, itu bukan Islam, kufur. Tapi kan Muslim, bukan Hindu. Itu murtad, Mas. Nah, orang NU aja ya. Kiai Soleh Darat tuh, siapa tuh namanya tuh? Guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ngasih sesajen kepada mayit, murtad. Ya. Itu tahu orang NU yang maulitan, yang tahlilan, yang cingkrang, kagak paham-paham. Hah, cingkrang doang. Cingkrang itu di celana, bukan di otak yang cingkrang. Para Jahmiyah itu cingkrangnya di otaknya. Ya, Jahmiyah itu. Cingkrang di celana, di sarung, di jubah. Jahmiyah cingkrang di otak. Aduh, kayak begitulah. La ilaha illallah. Aduh, Jahmiyah, Jahmiyah. Na'udzubillah minhum. Naam. Kemudian, wa bi i'adatil arwah ilal ajsadi. Dan aku beriman. Itu maksudnya a'takidu juga. Beriman dengan dikembalikannya roh ke jasad. Ya. Fayakumu annasu li rabbil alamin hufatan uratan gurlan. Maka manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin dalam keadaan telanjang. Ya, hufatan itu enggak pakai sendal. Uratan. Enggak pakai baju, gurlan, belum dikhitan. Tadanu minhum asyamsu. Matahari dekat dengan mereka. Ini setelah alam kubur, akan dikembalikan roh ke jasad. Ini diingkari oleh orang-orang ateis. Ya. Dan kebanyakan orang-orang musyrik Quraisy juga enggak beriman pada hari akhir. Ya. Makanya di juz 30 yang kebanyakan ayatnya turun di Mekah itu banyak tentang cerita tentang hari kiamat. Ya. Tentang hari kiamat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, idas samaa'u fatarat, idas samaa'u syaqqat. Idas syamsu kuwirat. Itu berita-berita tentang hari akhir. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Itu berita tentang hari akhir. Semua di juz 30 itu. Kebanyakan makkiyah suratnya. Karena musyrikin Quraisy banyak mengingkari hal ini walaupun mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, Rabbul Arsy. Ya. Maka Al-Qur'an membantah. Ya, yang mampu memulai pasti lebih mampu lagi mengulangi. Gitu kan. Allah yang menciptakan manusia, pasti Allah lagi mampu lagi menghadirkan kembali manusia. Ini dalil akli wa sam'i. Ya. Bahwa yang mampu menghidupkan bumi setelah kematiannya lebih mampu lagi menghidupkan jasad-jasad setelah kematiannya. Kan bumi tandus. Ya, jadi subur lagi. Ya. Tandus lagi, subur lagi. Ya Allah mampu kayak gitu. Apalagi manusia, dulu enggak ada kok tiba-tiba jadi ada. Ya. Hal atalal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada engkau sebuah kabar bahwa manusia itu dulu enggak pernah disebut-sebut. Tiba-tiba ada. Ada dulu enggak ada pendahulunya, enggak ada salafnya. Tiba-tiba ada. Ya. Terus habis itu mati. Dia ada lagi ya gampang. Ya. Ini analogi gampang ya. Antum lagi mau bikin ya sambal mercon. Ya. Bikin awal itu yang sulit, cari ramuannya. Ya. Ini kita nih sulit, kalau Allah kan mudah. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup bilang kun fayakunu. Jadi ya, kita mau bikin sambal mercon, ramuan awalnya. Pas udah nemu, nah ini dia nih. Bikin lagi ya gampang. Ya enggak? Hei, ada apa? Tempat. Templar. Ya itulah. Tahu apaan tuh. Ya. Ya. Nah. Maka manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya. Berdiri semua, telanjang, enggak disunat. Ya. Masya Allah. Matahari didekatkan kepada mereka. Matahari dekat dengan mereka. Ya. Yang Allah berfirman, ya, sehingga jarak antara matahari dengan manusia hanya seukuran satu mil. Cuman seukuran satu mil lagi, gimana tuh? Matahari didekatkannya gosong ini bumi. Ya, ini didekatkan cuman sekian mil. Terus kita gimana? Orang yang beriman sudah Allah berjaminan. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa dalam naungan ya dan uyun. Nabi sebutkan ada 7 golongan sabatun. Ya. Fi dhillillah yang berada dalam naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, yang pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disebutin tuh imannya imam yang adil. Ya, sampai seorang pemuda yang digoda wanita yang cantik jelita nan bertahta, kemudian dia mengatakan inni akhafullah. Aku takut pada Allah. Gitu Paris, baru di inbox nenek-nenek aja. Hai Akhi, gimana kabar? Langsung. Waduh. Berdebar. Baru di inbox nenek-nenek. Mending nenek-nenek, cowok lagi ikhwan. Namanya Ummu Salsabila Al-Mujahidah. Tahu siapa kayak namanya kayak ya. Sofia bintu Fulan, pendamba pria sejati. Wih, inbox Paris deh. Assalamualaikum Akhe. Buaya betina menyapa buaya jantan. Waalaikumsalam ukhti gitu. Ah, uketi. Ada yang bisa, ya? Dibanding. Saya. Ada yang bisa diakati? Yeah. Masya Allah. Ini gimana mau berada di naungan Allah? Yang berada di naungan Allah tadi pemuda yang digoda pria cantik, pria. Homo dong. Yang digoda wanita cantik jelita. punya kedudukan. Dia mengatakan ini akhafullah. Nah, jawab salam enggak apa-apa. Hah? Jawab salam enggak apa-apa. Antum modus. Assalamualaikum ukhti. Mantok tuh kerjanya kan. Afwan ukhti, kajian kemarin gimana ya? Cie. Kajian. Anak kan ngajinya di tempat kokoh, anta hizbi. Aduh, gagal Mas Manto. Gagal gombal. Mana lagi tadi? Lanjut, lanjut, lanjut. Aduh, gara-gara si Paris nih. Ya. Hah? Masa Anda bilang gara-gara Herlin? Tunsabul mawazinu. Ya. Ya. Maka mizan, timbangan-timbangan akan ditegakkan. Ya. Watu zanubiha. Ya. A'malul ibadi. Dan dengan timbangan-timbangan tersebut, para amal para hamba akan ditimbang dengannya. Faman sakulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka kekal di neraka jahanam. Wa tunsyarud dawawinu, dan buku-buku catatan amal akan tunsyar, disebar, dibuka. Fa akhidun kitabahu biyaminih, ah, maka ada yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalih, dan ada yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Waduh, berat banget nih. San, Nisan. Baca, San. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Al-muallifu rahimahullahu yubayinu annahu yu'minu bi kulli ma akhbaru bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mimma yakunu ba'dal mauti. Fahada kulluhu dakhilun fil imani bil yaumil akhiri. Fayajibul imanu bi kulli ma akhbaru bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima yakunu ba'dal mauti. Baik. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, ya, hafizahullah ta'ala, al-muallif, maka penulis kitab Risalah Ibnu Qasim ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallah, yubayyinu, menjelaskan, annahu yu'minu, bahwa beliau beriman, bikulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti, bahwa beliau mengimani apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal yang terjadi setelah kematian. Fahada kulluhu, maka ini semuanya dakhilun fil imani bil yaumil akhir, ini masuk ke dalam cakupan beriman pada hari akhir. Makanya orang yang enggak mengimani azab kubur itu cacat iman terhadap hari akhirnya. Fayajibu al-imanu bikulli ma akhbara bihi an-nabiyyu, maka wajib mengimani segala hal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yakunu ba'dal maut, tentang apa-apa yang terjadi semua setelah kematian. Ya, lanjut San. Minal awwali al-barzakhu wa huwa ma yakunu ba'dal mauti ila qiyamis saati wa dauru salah satun darun wadduru. Oh, wadduru. Dur jamak dari diar. Ya, jamaknya itu diaratan darat, adan juga dur, tiga jamaknya. Dur, diarah, dan juga darat itu. Terus darud dunya wa hiya min hinin yuladul insanu ila an yamuta wa darul barzakhi min hini an yamuta ila yaumil qiyamati wa darul qarari min yaumil qiyamati ila ma la nihayata. Baik. Ya. Setelah kematian min al awal barzakh, alam barzakh. Ma yakunu ba'dal maut, ila qiyamis saah, yaitu dimulai setelah kematian sampai tegaknya hari kiamat. Wadduru salah satu, yang namanya dar kehidupan itu, negeri itu ada tiga, darud dunia, negeri dunia. Ya, wahwa wahia min hinin yuladu min hini yulad, yaitu ketika seorang dimulai min hina yuladu, ketika seorang dia dilahirkan al insanu di dunia ila ayamuta, sampai dia mati. Kemudian ada namanya darul barzakh min hina ayamuta ila yaumil qiyamah. Ya, dari mulai dia mati sampai hari kiamat. Nah, baru darul qarari, negeri keabadian ini. Ya, min yaumil qiyamah ila ma la nihayata. Dimulai dari hari kiamat, tegak hari kiamat, ya. Ditiup sangkakala sampai yang enggak ada akhirnya. Allah musta'an. Ya, terus lanjut Isan. Bayyana al-mu'allifu rahimahullah annahu yataqidul imana bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima yaqulu ba'da al-mauti fi daril barzakhi wa fi daril akhirati. Baik, wa bayyana al-mu'allif, mu'allif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menjelaskan bahwa beliau meyakini, ya, iman dengan mengimani, ya, dengan segala apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang apa-apa yang terjadi setelah kematian di darul barzakh dan di darul akhirah. Terus lanjut. As-sani fitnatul qabri wa hiya as-su'alu wal ikhtibaru fil qabri wa dhalika anna al-insana idza mata wudi'a fi qabrihi yatihi malakani yakhtabiranihi yuqalu li ahadihima munkarun wasani nakirun yakhtabiranihi wa yas'alanihi thalathata as'ilatin as-su'alul awwalu man rabbuka was-su'alus tsani man nabiyyuka was-su'alus tsalitsu ma dinuka. Naam. Yang kedua, fitnatul qabr, fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa sih? As-su'al, pertanyaan, al-ikhtibar, ujian, fil qabri, di kuburan. Wadhalika annal insan, yang demikian seseorang idza mata, apabila dia mati, wudi'a, dia akan diletakkan fi qabri, di kuburannya. Ya'tihi malakani, nanti dua malaikat datang dia kepadanya. Yakhtabiranihi, menguji dia. Yuqalu li ahadihima munkarun wa tsani nakirun. Nah, disebut malaikat yang pertama mungkar, yang kedua nakir. Yakhtabiranihi, mengujinya. Yas'alanihi, keduanya bertanya kepadanya, salah satu as'ilatin, dengan tiga pertanyaan. As'alu yang pertama, man rabbuka, yang kedua, man nabiyuka, yang ketiga, ma dinuka. Nah, ini ditanya ini. Ini usul salasah. Nah, Simanto, baca Simanto. Bismillah. Summa qala syarih hafidhahullah ta'ala in hajaba ala hadihi thalathi as'ilatan najaha fil ikhtibari wa sara min ahlil jannati wa idha lam yajibu halaka wa hadha idha kana al insanu mu'minun fi dunya fa innahu yujibu kama jaa fil hadisi rabbiyallahu diniyal islamu ar-rajulul ladzi bu'itsa fikum huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuthabbituhu Allahu as'alullaha an yusabbitana wa iyyakum. Qala Allahu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa ammal kafiru wal mujrimu wal fasiku walau kana afsahun nasi afsahun nasi fi dunya walau kana ya'lamu sab'ata al-sinatin kama yaquluna fa innahu la yastati'u an yujiba ala hadhil as'ilati bal yadkhalu yakhdhulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ammal kafiru awil munafiku fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu fayuqalu la daraita wa la talaita thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalaini ay la fa'alta binafsika al-haqqa wala tabi'ta min man yaqulu al-haqqa wa ya'malu bih fayudrabu bimir zabbatin min hadidin fayasihu sayhatan yasma'uha kullu ma khalaqallahu illa thaqalaini walau sami'aha al-insanu la sayqa hadihi al-fitnatu allati qala al-muallifu auman bifitnu uminu bifitnatil qabri. Baik. Nah, kan dia ditanya dengan tiga pertanyaan kubur itu. Ya. Fitnatul qabr. In ajaba ala hadhihi salasi as'ilatan. Kalau dia mampu menjawab pertanyaan tiga ini, najaha fil ikhtibari, dia akan selamat lulus ujian. Sara min ahli jannah, jadilah dia penduduk surga. Wa illam yujib, kalau dia enggak mampu menjawab, halaka, dia binasa dia. Makanya kubur itu pos yang penting. Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu menangis kalau diceritakan kubur yang tangisan beliau tidak terisak, tidak sederas, ya, tidak sekencang tangisan beliau ketika mendengar berita tentang neraka. Ya, karena kubur ini perkara berat ini. Ya. Ini kubur. Mana lagi tadi? Wa hadza idza kana al-insanu mu'min, ya. Idza kana al-insanu mu'min. Kok harus ini mukminan ini? Khabar khabarkan harusnya. Khabar. Ini mungkin cetakannya kurang ya. Mukminan tadi. Hah? Mukminan berarti. Ya mukminan lah, khabarkan. Cuman di sini kurang alif. Kurang ya. Alif ya, namanya juga manusia ya. Ya. Ini jika seseorang itu beriman dia fid dunia, di dunia, fa innahu yujibu, dia bisa jawab. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana terdapat keterangan dalam hadis, Rabbi Allah wa dini al-Islam. Ya. Dia akan jawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam. Ar-rajul alladzi bu'itsa fikum huwa Rasulullah. Pria yang diutus pada kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini penting. Nah, ini bisa jawab kalau dia tadi ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ya. Mengenal Allah dengan apa? Ya. Kalau kata Syekh Utsaimin di syarah salah satu usul, ya, ma'rifatan bil qalb. Mengenal Allah dengan kalbu yang yastalzim qabula ma syara'ahu Allah. Alladzi ja'a bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu menerima syariat Allah yang dibawa oleh rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menolak syariat Allah, gimana mau ma'rifatullah? Ya. Menolak syariat Allah dengan klaim ini enggak sesuai dengan Nusantara ini, ya gimana mau? Ya. Mau mengenal Allah. Ya, sama demikian pula mengenal Islam. Ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin dia bisa menjawab yusabbituhullahu, Allah akan meneguhkan dia, mengokohkan dia. Iya, kata Syekh As'allaha ayyusabbitana wa iyyakum. Semoga Allah, aku memohon pada Allah, semoga Allah meneguhkan aku dan kalian supaya bisa jawab pertanyaan kubur. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qawli sabit. Qawli sabit kata ahli tafsir, yaitu pertanyaan yang, jawaban yang tepat dari pertanyaan kubur. Jadi kehidupan dunia dan di akhirat. Wa amal kafiru al-mujrim wal-mujrimu, adapun orang kafir mujrim, ya, musyrik, fasik, walau kana absahan nasi fid dunia, walaupun dia adalah manusia yang paling fasih di dunia. Walau kana ya'lamu sabata al-sinatin, walaupun dia bisa 7 bahasa. Ya, bahasa Sunda, bahasa Ngapak, bahasa Jawa, Jawa halus, Jawa kasar, Jawa Romo, bahasa Tambun, bahasa Bekasi, ya sini-sini juga. Ya, ternyata dia itu layas tadi kama yakulun, sebagaimana yang mereka katakan, namun dia enggak beramal. Fa innahu la yastati'u ayujiba ala hadhil as'ila. Dia enggak bisa jawab pertanyaan, 3 pertanyaan. Bal yakhdulu, bahkan dia akan gagal. Ha ha la adri. Nah, dia enggak bisa jawab. Ya. Qala Nabi SAW bersabda, awa amal kafiru awil munafik, adapun orang kafir atau munafik ketika masuk kubur ditanya dia, dia mengatakan la adri, I don't know, saya enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Ya, saya yang mengatakan seperti yang di orang-orang katakan aja. Orang berbicara tentang Allah, saya ikut-ikutan. Berbicara tentang Nabi, saya ikut-ikutan. Berbicara tentang Rasul, saya ikut-ikutan. Ya. Beragama jangan fanatik. Yang biasa-biasa aja. Kita dibilang fanatik, kita aja tahu kan amalan kita cekak. Salat sunnah jarang, qiyamul lail jarang, puasa sunnah jarang. Kok dibilang fanatik? Yang biasa-biasa saja itu yang gimana? Oh, yang kayak dia sholatnya bolong-bolong. Yang kayak dia nggak mau pakai hijab. Yang kayak dia itu, ya, beragamanya itu ya nggak ada, KTP aja. Itu kok biasa-biasa aja, enak aja. Itu bukan beragama, ya, keluar dari agama yang kayak gitu. Fayuqala daraitah, maka ketika dia nggak bisa jawab, ya, maka dikatakan kepada oleh malaikat kepadanya, la daraita, kamu enggak tahu, wala talaita, berarti kamu enggak ngikutin agama Islam nih. Summa yudrabu bi mitraqah, kemudian dia dipukul dengan godam, min hadidin, dari besi, darbatan. Apa irabnya darbatan di sini? Siapa di sini? Ya, mujahid. Apa irabnya darbatan? Maful mutlak. Wih, masya Allah. Fungsinya apa, Pak Zak? Maful mutlak, fungsinya apa? Yang ini darbatan. Nah. Eh, Pak Zak. Nah, kepikirannya futsal mulu sini. Nah. Apa si siapa? Johar apa? Hah? Lah. Lah, bukan di tauhid. Apa? Hah? Liubayin. Nau ain, enggak, adat. Berarti kita terjemahkan apa darbah? Satu pukulan. Maka dia dipukul dengan palu godam dari besi, darbatan, dengan satu pukulan, baina udunai, di antara dua telinganya. Ya. Jangan taunya ditaukit doang, mujahid. Kan ada 3 fungsi dari maf'ul mutlaq. Ini untuk mengetahui makna. Fayasihu soihatan, baru ini soihatan maful mutlak ini untuk litaukid, maka dia akan berteriak. Yasmauha man yali, apa irabnya man di sini? Hilmi, man. Yasmauha man yalihi ila sakolai, apa Hilmi? Ah, tahu dia. Riandi. Perusahaan nih. Fa'il. Hah? Fa'il. Irabnya gimana berarti dia? Mannya man apa nih? Hah? Man mausul fi mahali raf'in. Sebagai fa'il dari mana? Yasma'u. Maka man yalihi, orang-orang yang makhluk yang di sekitarnya, yasma'uha, akan mendengar teriakannya. Illa sakolain, kecuali sakolain. Apa irabnya sakolain di sini? Rizki. Rizki, sakolain. Hah, payah. Apa Mujahid udah ancang-ancang mau jawab nih? Gue bisa nih katanya. Musri, apa? Ya, gimana nggak merojaan tuh? Ya. Awas sini. Ah, apa? Mustasna. Ya. Wajib mustasna apa jawas mustasna? Wajib. Tam. Ya. Mansub jadi. Dia tam, kemudian apa lagi? Mujab. Ya, udah wajib, wajib mustasna. Aila fa'alta bi nafsika al-haqqa. Maksudnya apa? Engkau tidak melakukan kebenaran untuk dirimu. Wala tabi'ta man yaqulu al-haqqa. Engkau pun tidak mengikuti orang yang mengucapkan kebenaran. Wala ya'malu bih. Engkau pun tidak mengamalkannya. Fayudrabu bimar, ya, bimirzabbah. Maka dia pun dipukul dengan mirzabbatin min hadidin. Mirzabbah itu tongkat besi, ya. Ya. Tongkat dari besi. Fayasihu sayhatan, dia pun berteriak, yasmauha kullu ma khalaqallahu illa thaqalain. Maka akan mendengar semua, ya, apa-apa yang Allah ciptakan, semua makhluk kecuali dua makhluk, jin dan manusia. Lausami'aha al-insanu la sa'iqa. Itu lamnya, itu lam jawab lau. Ya, seandainya manusia dengar, mereka akan tentu dia akan pingsan. Hadihil fitnatul lati qala al-muallifu uminu bi fitnatil qabri. Inilah fitnah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Aku beriman kepada fitnah kubur. Ya. Di jam berapa nih? 2 lewat, Cak. Kita sampai jam? Jam 2 yang lewat, Cak. Udah yakin. Antum lapar, Anda lapar. Ya, Antum belum makan, Anda belum makan. Sama kan? Impas. Impas. Ya, kita lanjut terus. Apaan baru sampai sini doang. Wa qawlu. Wah, ini yang ini berharokat. Kalau yang berharokat jatahannya. Anda senangnya yang berharokat. Yang gundul-gundul antum aja. Anak aja sini Nabil masih bisa baca. Ini potongan hadis ya. Kalau hadis ini anak. Wa qawluhu wa na'imihi. Beriman pada kubur dan nikmatnya. Yuna'amu al-mu'minu fi qabrih. Seorang mukmin akan diberi nikmat di kuburannya. Qala Nabi SAW bersabda, fayunadi munadin. Maka akan ada penyeru yang menyeru fis sama dari langit. An sadaqa abdi. Ya, hambaku ini benar. Fa'afrisuhu minal jannah. Bentangkan permadani untuknya dari surga. Wa'albisuhu minal jannah. Ya, berikan pakaian dari surga untuk dia. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu surga untuknya sampai pintu, ya, pintu untuknya yang untuk bisa sampai ke surga. Fayatini min ruhiha wa tibiha. Ya, maka akan datang kepadanya lah, ya, dari rohnya dan wangian surga. Roh surga, wangian surga. Wa yufsahu lahu fi qabrih maddata basarih. Akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Akan datang kepada seorang pria yang wajahnya tampan, hasuna siap, yang pakaiannya bagus, thayyibur rih, aromanya wangi. Fayaqulu, dia akan berkata, abshir billadhi yasurruk. Ya, bergembiralah, selamat menikmati dengan hal yang membuatmu gembira. Hada yaumukal ladzi kunta tu'adu. Inilah hari yang kau telah dijanjikan. Fayaqululah, maka orang yang dikubur ini akan bertanya, man anta? Who are you? Siapa engkau? Wajhukal wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu itu kok seperti wajah yang datang dengan kebaikan. Fayaqul, ana amaluka. Kata dia, saya ini amalmu. As-soleh, amal solehmu. Fayaqul, akhirnya dia mengatakan, Rabbi demi ya wahai Rabbku, akimis sa'ata. Tegakkan hari kiamat sekarang aja. Hatta arji ila ahli wa mali. Supaya saya bisa kembali ke keluargaku dan hartaku. Masya Allah. Wa qawluh. Wa adabih. Nah, fitnah kubur, nikmat dan adab kubur. Yu'adzabul kafiru fi qabrihi. Orang kafir diadab di kuburannya. Qala sallallahu alaihi wasallam anil kafir. Nabi SAW berfirman, bersabda tentang orang kafir. Fayunadi munadin minas sama. Maka akan ada penyeru yang menyeru dari langit. An kadaba fa'af rishulahu minan nar. dia dusta. Bentangkan untuknya, ya. Kalau tadi bentangkan permadani, kalau ini bentangkan apa nih? Untuknya dari neraka, bentangkan apa? Lawan dari permadani kan bagus, ini yang jelek apa tuh? Ya pokoknya tatakan tidur yang jelek gitulah ya. Bukan, lawan kan afresh. Dipan mah keren. Ya pokoknya itulah tatakan tidur yang jelek dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu neraka untuk dia. Fayatihi man min harriha wasamumiha, maka akan datang kepadanya panasnya neraka, bau neraka. Yudayyaku alaihi qabru, kuburannya akan disempitkan, ya, akan disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adlaquhu, sampai tulangnya saling berhimpitan. Wayatihi rajulun qabihul wajhi, akan datang padanya pria yang wajahnya buruk. Qabihus siyab, pakaiannya buruk. Muntinur rih, baunya busuk. Fayakul, maka orang yang buruk ini akan berkata padanya, abshir, selamat menikmati. Billadhi yasuka, dengan hal yang membuatmu buruk, ya, membuatmu sedih. Hada yaumukal ladhi kunta tu'adu, ini hari yang kau telah dijanjikan. Fayakul man anta, dia akan mengatakan, siapa engkau? Fawajuhuka alwajuh yaji'u bisyar, wajahmu ini ke wajah orang yang datang seperti yang datang dengan keburukan. Fayakul ana amaluka alkhabisu, aku adalah amal burukmu. Na'udzubillah. Fayaqul Rabbi la tukim asa'ah, kemudian dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Nas'allah as-salamata wal-afiyata. Cukup kali ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, syadala ila gantasa.